الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaAllah, sebagaimana biasa kita akan melangsungkan pelajaran kita dari materi kitab Al-Wabil Sayyib Min Kalami Tayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Ta'ala. Dan barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu kita masih dalam seputar bab sedekah atau berkaitan tentang as-sadaqah. Ya, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah memberikan sebuah gambaran ataupun faedah yang luar biasa yang berkaitan tentang sifat lawan daripada sifat bakhil, sifat syuh, yaitu apa? Yaitu sifat as-sakha. Sifat as-sakha. Yaitu apa? Sifat kedermawanan. Nah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sifat kedermawanan itu ada dua jenis. Ya, pada pertemuan yang lalu. Ya, ada dua jenis, ada dua bagian, ada dua macam. Ya. Nah. Dan yang paling mulia, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya dari dua jenis ini adalah yaitu sifat kedermawanan barakallahu fikum, ya. Sakha'uka 'amma biyadi ghairika. Dermawannya engkau terhadap apa yang ada di tangan selain engkau. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita ya sebutkan dengan bahasa mudahnya apa? Kita tidak menjaga diri, menahan diri untuk tidak mengambil harta orang lain. Nah, itu bahasa mudahnya. Ya. Kita menahan diri, memiliki sifat wara, menahan diri, menjaga diri untuk tidak mengambil harta milik orang lain ataupun mengurangi harta milik orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Kita tidak punya harta, kita tidak memiliki harta, ya. Tapi disebut juga orang yang dermawan adalah ketika dia tidak mengambil harta orang lain. Ya, contoh misal korupsi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ya sikap tidak amanah terhadap harta yang dititipkan padanya. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula dalam timbangan misalnya, ya, dalam menakar timbangan yang harusnya barakallahu fikum 1 kilo, ya haknya 1 kilo, dia beli 1 kilo, kita kurangi. Ya. Nah, itu tidak dermawan. Tapi orang yang dermawan adalah orang yang menjaga itu semua. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan jenis yang kedua sebagaimana yang telah ya ma'ruf, yang telah kita ketahui, bahwasanya sifat dermawan yang kedua adalah apa? Kita memiliki harta dan kita berinfak. Kita mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang kedua ini, dua jenis ini yang paling tinggi, yang paling mulia kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yaitu apa? Engkau dermawanmu dengan cara engkau tidak mengambil harta orang lain, tidak mengurangi harta orang lain. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, ini faedah yang luar biasa. Ya, jadi orang yang dermawan juga dikatakan yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum. Nah, baik, ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akan membawa kita untuk ya menyelami ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semua itu memiliki kebaikan. Ingat, yang namanya sedekah ada seluruh semua kullu ma'rufin sedekah. Segala perbuatan baik itu adalah sedekah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karim. Allah Subhanahu wa taala ya karim, yaitu maha memberi. Ya, maha dermawan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Pak, sehingga Allah Subhanahu wa taala senang orang yang berbuat dermawan. Ya, barakallahu fikum. 6. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ataupun memiliki sifat dermawan? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi, tidak mengenal pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak perlu diberi. Allah yang memberi makan, tidak perlu diberi makan. Ya. Jadi kalau kita barakallahu fikum, ya, nah, ingin ya meraih keutamaan ini, maka tatkala kita melakukan ya misalnya contoh berinfak, jangan harap pamri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap pamri dari hambanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga pada kesempatan ini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah akan menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai bagi para pelakunya, barakallahu fikum. Dan ini semua bagian daripada sedekah. Sekali lagi ingat, sedekah tidak melulu difahami dengan harta. Ya, tapi sedekah ada segala perbuatan baik itu yang namanya sedekah. Ya, barakallahu fikum. Dan sedekah makna khusus betul, yaitu apa? Harta, al-mal. Dan di dalam banyak ayatnya disebutkan juga sedekah dalam makna yang khusus yaitu harta. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nah. Sekarang kita mulai. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa fi sahih, dan di dalam sahih, ya, dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala witrun, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Ya. Bagaimana pemahamannya ini? Sebelum kita mengetahui apa maksudnya, maka kita harus pahami dulu apa itu al-witr. Ya. Al-witr adalah salah satu nama, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita harus kenal dulu apa itu al-witr. Ya. Al-witr adalah ya maknanya adalah yang maha zat, yang maha sendiri. Ya. Yang mana dia tidak berpasangan. Ya, sehingga disebut ganjil. Ganjil kan tidak ada pasangan-pasangannya. Kalau genap ada pasangannya, 2, 4, 6, 8. Ya, kalau ganjil 1, 3, ya, dan seterusnya. Ya, tidak berpasangan. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ya zat yang witr, zat yang sendiri, tidak butuh pasangan. Tidak berpasang-pasangan. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil. Allah itu tidak berpasang-pasangan. Allah itu senang dengan yang ganjil. Berarti apa? Ya. Apabila kita ingin meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mewujudkan ya secara umum apa? Tauhidullah azza wa jal. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu zat yang maha esa. Ya, tidak ada duanya. Tidak butuh pasangan, tidak butuh istri, tidak butuh anak. Sehingga dari hadis ini kita bisa maknai bahwasanya kita ya, apabila kita ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW sabdakan, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna umum. Mari khususnya hadis ini ya, apabila dipakai dalam ibadah dalam bab fiqih, ya artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya salat witir. ya, mencintai sholat witir, sholat yang ganjil, sholat sunnah yang ganjil. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan raih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat witir, ya, menjaga sholat witir. Barakallahu fiik. Nah, jadi kita telah mulai satu, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu al-witr, yang artinya apa? Yang maha sendiri, yang dia tidak butuh pun dia tidak berpasangan. Naam, dia ganjil, ya, tidak berpasang-pasangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbu rahimun yuhibbur ruhama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang. Sekarang kita masuk nama yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Apa maknanya Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah zat yang menyampaikan rahmat, menyalurkan rahmat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya. Nah, menyampaikan rahmat, menyalurkan rahmat, memberikan rahmat, mengkaruniakan rahmat kepada orang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimahullah, Allah mencintai hamba-Nya yang memiliki juga sifat rahmat. Ya, sifat ruhama, berkasih sayang. Ya. Dalam hal ini apa? Ya, lebih khusus apa? Seorang hamba itu harus berkasih sayang sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Itulah hamba-hamba yang ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berada di atas agama yang hak. Maka wajib bagi kita apabila ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya, milikilah sifat rahama, sifat rahim. Yang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahim, dan Allah mencintai orang-orang yang nak memiliki sifat penyayang. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ya, tentunya penyayang di sini adalah penyayang kepada sesama kaum muslimin. Ya, kaum mukminin, kita harus berkasih sayang. Ya, barakallahu fikum. Nah, menyayangi mereka. Ya, menyayangi mereka, terkadang banyak orang yang salah paham, ya. Kalau yang namanya sayang, menyayangi itu ya mengenyampingkan nasihat. Tidak. Justru nasihat bagian dari rahmat, bagian dari kasih sayang. Sehingga barakallahu fikum, apabila seorang hamba menyayangi hambanya, menyayangi saudaranya dari kalangan muslimin mukminin yang terjatuh kepada dosa, bentuk kasih sayangnya apa? Menasihati dia untuk kembali jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hamba yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ingat, jangan menganggap remeh cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kalau kita saja, ya, barakallahu fikum, ya, dicintai oleh anak dan istri kita, ya, bagaimana apabila kita dicintai oleh mereka? Ya, kita disayangi, dihormati kita. Ya, nah, istri kita menghormati kita, ya, melayani kita, melindungi kita. Demikian pula anak-anak kita menjaga nama baik kita. Ya. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena mereka sayang kepada ayahnya. Karena istri kita sayang kepada suaminya. Maka lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai, menyayangi seorang hamba, maka tentu akan jauh lebih besar, ya, perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, melindungi, menjaga, mengayomi, membimbing, mengarahkan, barakallahu fikum, ya, memberikan nikmat, ya, memberikan berbagai macam bentuk-bentuk arahan agar dia bisa istiqamah, menjaga keistiqamahannya. Ini apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, dan puncaknya adalah Allah siapkan dia tempat di surganya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Wa innama yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyayangi dari hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Ya. Jadi sifat penyayang ini sifat yang Allah senangi. Karena Allah juga Ar-Rahim. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya, ini jalan kita untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayanglah sesama kaum muslimin, sesama kaum mukmin, apalagi sesama ahli sunnah. Sesama ahli sunnah. Karena seorang yang berada di atas satu manhaj, satu akidah, satu keyakinan, itu persaudaraannya lebih tinggi daripada persaudaraan sebatas nasab. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Kita masuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Yaitu apa? As-sittiru. As-sittiru. Apa maknanya as-sittir? Ya. As-sittir maknanya adalah yang maha menutupi. Zat yang maha menutupi, ya, kejelekan hambanya. Ya. Dan tidak membukanya di khalayak ramai. Ini. As-sittir. Allah memiliki nama as-sittir. Ya. Barakallahu fikum. Yang memiliki sifat apa? Maha menutupi aib-aib hambanya. Allah tidak akan membuka aib hambanya di khalayak ramai, di khalayak umum. Allah tutup aib hamba tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Nah, maka ikhwani fi din rahimah rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Ya, Allah itu maha zat yang memiliki sifat menutupi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menutupi aib kesalahan dari hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Ini cara yang berikutnya meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Menutupi aib-aib saudara kita. Jangan sampai engkau bongkar aib saudara kita. Apalagi engkau membongkarnya di hadapan khalayak ramai. Di depan umum mempermalukan dia. Subhanallah. Mungkin engkau melihat dia sedang melakukan maksiat dalam kesendirian. Qadarullah engkau melihatnya. Jangan tiba-tiba engkau kabarkan hal tersebut kepada orang lain. Oh, si fulan sedang bermaksiat tadi di pojokan sana. Bilang sama fulan, bilang sama semua. Tidak. Bagaimana caranya? Ya. Engkau, kalau bisa engkau datangi dia, nasihati secara empat mata, berdua. Dan tutup aib ini. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai engkau membongkarnya. Karena ingat, kebalikannya. Allah mencintai orang yang menutup aib-aib hambanya. Tentunya sebaliknya, apabila kita membongkar aib-aib saudara kita, Allah pula akan membongkar aib-aib kita. Barakallahu fikum. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa yang diperbuatnya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa'afwun yuhibbu man ya'fu anhum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala afun. Ya. Yaitu, ya, kita masuk kepada nama yang berikutnya, yaitu al-afwu. Ya. Artinya apa? Zat yang maha memaafkan dan tidak membalas atas kejelekan hambanya. Barakallahu fiik. Ini al-afu. Ya. Zat yang memaafkan dan tidak membalas. Hamba tersebut mungkin, ya, barakallahu fikum, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah maafkan dia tanpa membalas dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-afu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwani fi din rahimah rahimakumullah, cara berikutnya meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemaaf, yuhibbu man ya'fu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memberi maaf atas mereka, yaitu hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Kadang mungkin ada saudara kita, ya, barakallahu fikum, ya, melukai hati kita, ya. Kemudian dia meminta maaf, ya. Kita maafkan, jangan dibalas. Itu namanya afu. Ya. Dia mengaku itu sebuah kesalahan. Ya. Barakallahu fikum. Terkadang ada ya, contoh misal, ya. Barakallahu fikum, misal dia seorang yang telah mencuri harta kita. Ya. Mencuri harta kita. Merampas harta kita. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengaku bersalah, tolong maafkan aku. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya saya maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, ini masih setengah-setengah pemaafannya. Ya, masih setengah-setengah pemaafannya. Dia belum memiliki kesempurnaan sifat al-afu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan tanpa membalas ya, kedurhakaan hambanya kepadanya. Barakallahu fikum. Nah. Sekali ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, apabila ada saudara kita yang bersalah terhadap kita, dia sudah meminta maaf. Bukan dia tidak minta maaf. Dia minta maaf, mohon pemaafan dari kita. Maka maafkan dia tanpa perlu membalasnya. Orang inilah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kita mengikuti. Ya, barakallahu fikum. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti bukan berarti apa? Ya, merasa sempurna seperti Allah. Tidak, bukan itu. Artinya apa? Sifat-sifat itu ada juga pada makhluk. Bisa dilakukan oleh makhluk. Walaupun kesempurnaannya tidak bisa disamakan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, tatkala Umar bin Khattab sedang memperhatikan tawanan perang dari kalangan wanita dan anak-anak, ya. Kemudian ada seorang ibu yang sibuk mencari anaknya. Ya, ketika dia menemukan anaknya, ya, barakallahu fikum, ya, langsung apa? Langsung disusuinya anaknya. Maka Rasulullah SAW mendatangi Umar, berkata kepada Umar, wahai Umar, ya, apakah, bagaimana menurutmu, apakah seorang ibu itu akan melemparkan anaknya ke api? Maka Umar bereaksi, wallahi tidak ya Allah. Ya, pasti tidak mungkin ya Allah. Ya. Seorang ibu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala lebih lagi kasih sayangnya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau seorang ibu saja, ini sudah puncak cinta yang luar biasa atas sama makhluk. Ya. Seorang ibu pasti tidak mungkin mencampakkan anaknya, membakar anaknya hidup-hidup. Tidak mungkin. Ya. Kalau dia masih memiliki akal sehat, tidak mungkin seorang ibu membakar anaknya hidup-hidup. Karena dia memiliki sifat rohama, sifat kasih sayang terhadap anaknya. Seperti itulah takaran seorang ibu. Memiliki sifat rohama kepada anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rohama daripada seorang ibu kepada anaknya tadi. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, ya, kita ya menjalankan ini bukan berarti kita seolah-olah sama tingkatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Sifat-sifat ini ada juga pada makhluk. Sifat rohama, sifat berkasih sayang, sifat menutupi aib, sifat barakallahu fikum memaafkan, ini ada pada makhluk, tapi kadarnya tidak sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ghafurun yuhibbu man yaghfuru lahum. Termasuk sifat yang berikut. Nama dan sifat yang berikut. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Wah. Yuhibbu man yaghfuru lahum, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang suka memberi ampunan kepada mereka, yaitu kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui bagaimana Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Ghafur adalah zat yang Maha memberi ampunan ya kepada orang-orang ataupun hamba-hamba yang bersalah ataupun yang melakukan dosa, sekaligus melindungi hamba tersebut dari azab. Masya Allah, inilah ampunan Allah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan ya kepada hamba yang melakukan dosa tadi, dan sekaligus apa? Melindungi dia dari azab. Dia tidak disiksa, dia tidak diazab. Inilah ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, berapa banyak dosa yang kita lakukan, maka mintalah kepada Allah, ya ghafur. Ya. Ya ghafur, wahai zat yang Maha pengampun, yang melindungi hambanya, mengampuni hambanya dan melindungi hambanya dari siksa, dari azab. Ini maknanya. Barakallahu fikum. Lindungilah aku, ampunilah aku, dan jauhkan aku daripada siksamu, ya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fi din rahimakumullah, seorang hamba yang memiliki sifat ghafur, yang dia mudah untuk mengampuni, ya, barakallahu fikum, saudara-saudaranya, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka dia akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Ya. Dia ampuni saudaranya dan tidak menyiksanya. Ya. Mungkin karena sudah ketahuan misalnya. Ya. Nah, dia ampuni tanpa perlu disiksa, tanpa perlu dihukum. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni hambanya dengan sifat ghafurnya ya tanpa ataupun menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misal ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi misalnya, barakallahu fikum, motor kita dicuri misalnya, ya ini masya Allah kalau ada orang yang memiliki sifat ini, ya motor kita dicuri, pencurinya ketangkap, pencurinya minta maaf, ya dan dia memberikan alasan dan sudah ketangkap di kantor polisi, kita datang ke kantor polisi, mohon maaf pak, saya mencuri karena kebutuhan ekonomi, saya harus harus memberi makan anak istri saya, apalagi anak istri saya sakit, Pak. Sehingga saya terpaksa mencuri motor itu, mencuri motor Bapak. Sekarang motor Bapak sudah saya jadikan obat untuk anak istri saya. Ya. Maka Pak polisi pasti akan tanya, bagaimana, Pak? Ya. Maka seorang yang memiliki sifat ghafur adalah orang yang, Pak, memaafkan. Sudah, Pak, saya damai saja. Saya maafkan dia, tidak perlu dihukum. Ini semua ya, saya yang tanggung. Saya sudah tutup kasus ini. Masya Allah. Hamba tadi, ya, kalau dia orang yang masih memiliki hati nurani, pasti mentalnya kena, ya, dengan ghafurnya seorang hamba tadi, dengan ampunan daripada hamba tadi, ya, sudah dimaafkan dan di stop lagi hukumannya, tidak perlu disiksa, Pak. Biarkanlah, mungkin dia memang ketika itu saat butuh, ya, barakallahu fikum. Sebagaimana Syekh Ibnu Baz, rahimahullah, kisah yang ma'ruf. Ya, nah, tatkala ada pencuri yang masuk ke rumah beliau. Ya, barakallahu fikum. Ya, pencuri masuk ke rumah beliau, berhasil masuk ke dalam rumah beliau, mencuri uang beliau. Qadarullah ketangkap oleh beliau. Ya, nah, walaupun beliau kan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, tapi beliau tahu, dia memanggil siapa itu. Ya. Sang pencuri ini pun mengaku. Ya Syekh, maafkan saya ya Syekh. Ya saya ingin mengambil uangmu ya Syekh, karena saya butuh untuk apa membiayai obat ya ibu saya. Ya, disebutkan kalau tidak salah orang India atau orang Pakistan, ini kisah nyata. Ya, barakallahu fikum. Nah, apakah Syekh bin Baz rahimahullah membawanya ke kantor polisi, memanggil satpam di rumahnya untuk tangkap dia bawa ke kantor polisi? Tidak. Syekh bin Baz bertanya, berapa yang dibutuhkan memang? Kata Syekh, orang ini, sekian ya Syekh. Ini untuk berobat, untuk operasi ibu saya, sekian ya Syekh. Baik. Kemudian Syekh memberikan dua atau tiga kali lipat dari uang tersebut. Katanya, ini untuk berobat ibumu, ini untuk ongkosmu kembali ke India. Subhanallah. Orang ini tidak disiksa, tidak diazab perbuatannya, tapi diampuni oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ini sifat ghafur, sifat orang yang mengampuni seorang hamba kepada sesamanya, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fil din rahimah rahimakumullah, wa latifun yuhibbul latifa min ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lembut, latif, lembut, ya, dan mencintai kelembutan dari hamba-hambanya. Nah, sekarang kita masuk kepada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, yaitu al-latif. Naam. Al-Latif adalah zat yang maha lembut. Maknanya lembut di sini bagaimana? Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan kepada hambanya dengan cara yang halus dan dengan cara yang tersembunyi tanpa diketahui oleh hambanya. Masya Allah. Ini makna Latif. Seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada hamba tersebut tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Rupanya dia mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia sangka-sangka, barakallahu fikum, kebaikan itu datang kepada dia. Inilah maha kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Siapa sangka dulu dia seorang pemabuk, bahkan tidak bisa meninggalkan alkohol yang ada pada ya, di rumahnya ataupun di pergaulannya. Tapi siapa sangka dia Allah pilih. Dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mau menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Dan hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, harus memiliki sifat lembut ini. Barakallahu fikum. Ya. Contoh mudah saja. Sifat lembut. Ya, barakallahu fikum. Kita tahu ada saudara kita yang kekurangan. Jangan sampai menunggu dia meminta, ya, langsung kita berikan. Ini contoh sifat lembut sesama hamba. Langsung kita, ya, barakallahu fikum. Naam, ya, perhatian terhadap dirinya. Kita perhatian, kita memperhatikan dia. Ya. Jangan sampai dia sampai meminta kepada kita, ya, tolong saya. Ya, saya ini belum punya uang dalam keadaan kebutuhan banyak dan darurat ini. Jangan sampai dia meminta. Bagaimana caranya? Nah, ini sifat lembut. Perhatian terhadap tetangganya, saudaranya, ahli sunnah. Ya. Bergerak sebelum dia, Pak. Dan ia kan tidak sangka-sangka tiba-tiba, siapa ini yang memberikan? Ya. Oh, si fulan tadi datang, kata istrinya. Ya, nah, ya. Memberikan ini, Masya Allah, tidak disangka-sangka rupanya datang pemberian tersebut. Inilah sifat latif. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha zat yang maha lembut, zat yang maha memberikan kebaikan-kebaikan secara tersembunyi tanpa diketahui oleh hambanya. Dalam surah banyak sekali, ya, bagaimana, ya, kita mengenal, ya, Umar bin Khattab yang selalu berpatroli setiap malamnya, ya, membawa makanan-makanan tanpa diketahui oleh penduduknya, rakyatnya. Demikian pula para tabi'in yang lain, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Ya, ini termasuk sifat latif, sifat lembut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, setelah Al-Imam Al-Qayyim yang menyebutkan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan ingat, ini semuanya bagian daripada sedekah. Ya, sifat rahim. Ya, sifat sitar. Sifat afu. Sifat ghafur. Sifat latif. Ini semua bagian daripada sedekah. Ini semua perbuatan baik yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut dengan perbuatan-perbuatan. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa yubghadu, Allah subhanahu wa ta'ala membenci sifat. Ini kebalikannya. Allah membenci. Apabila ada seorang hamba memiliki sifat ini, Allah benci. Itu apa? Al-fadda. Sifat al-fadda, yaitu sifat yang tidak beradab. Ya. Ya. Al-ghalidha. yaitu sifat yang tidak sopan, tidak memiliki sopan santun. Al-Qasi ataupun Al-Qasiya, ya, sifat kaku. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian Al-Ja'bariya, sifat keras atau kasar. Kemudian Al-Jawwaba, sifat angkuh atau sombong. Nah, ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada hamba yang memiliki sifat yang enggak punya adab, tidak memiliki sopan santun, ya barakallahu fikum, demikian pula orangnya kaku, ya, tidak bermasyarakat, ya, na'am, tidak memiliki akhlakul karimah, ya, barakallahu fikum, demikian pula keras kasar orangnya, ya, barakallahu fikum, demikian pula angkuh, sombong, dia. Ini sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari sifat ini. Ini bukan bagian daripada sedekah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, setelah menyebutkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah kembali lagi menyebutkan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikutnya, barakallahu fikum, wa rafiqun yuhibbur rifqa. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha rafiq, yang maha ramah. Kalau kita artikan ramah, ya, dan mencintai keramahan. Barakallahu fikum. Baik, kita menyelami sedikit sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ar-rafiq. Apa itu ar-rafiq? Ar-rafiq adalah, ya, Ar-Rafiq sebenarnya juga masuk bagian daripada Al-Latif. Sama-sama lembut. Ya. Tapi berbeda sedikit. Ya. Ar-Rafiq di sini adalah yang zat yang maha lembut. Ya. Yang tidak menyegerakan hukuman pada orang-orang yang bermaksiat. Kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Atau yang memberi kesempatan untuk hamba itu berproses terlebih dahulu menjadi baik. Atau tidak memberi, ya, na'am, ya, memberikan kepada hamba, ya, dengan, ya, barakallahu, ataupun tidak membebani hamba itu dengan syariat yang langsung sekaligus, gitu. Jadi ada proses, ya. Nah, kalau kita simpulkan dari pengertian ini adalah zat barakallahu fikum yang, ya, memberi kesempatan hambanya untuk berproses, ya, menjadi baik. Ini rafiq. Ya. Barakallahu. Contoh misal, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, mengharamkan alkohol, minum-minuman keras, dan minum-minuman keras ini sudah menjadi adat kebiasaan kaum jahiliyah terdahulu, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan seketika itu juga khamar, tidak. Tapi ada prosesnya. Nah, ini maksudnya. Ada tahapan demi tahapannya. Tidak langsung sekaligus Allah haramkan. Kenapa? Minuman keras ini sudah jadi kebiasaan. Kalau tiba-tiba diharamkan, berat sekali. Nah, Allah tidak memberatkan hambanya. Ya. Dalam sebuah syariatnya. Dalam sebuah syariatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seorang hamba. Hamba itu butuh proses untuk menjadi lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Demikian pula ada sisi penciptaan. Termasuk bagian rafiqnya Allah. Allah kan mampu menciptakan manusia. Langsung jadi orang seperti ini. Ya, langsung jadi. Langsung ditempatkan di surga atau neraka. Langsung jadi. Langsung bisa. Tapi bentuk rafiqnya Allah. Allah ciptakan manusia berproses. Ya. Ya, contoh misal dimulai saja dari apa? Dari alam rahim. Kemudian alam dunia. Ya, kemudian berproses dia beramal, ya, sebelum nanti memang takdirnya sudah ditentukan di surga atau di neraka, tapi Allah tidak langsungkan masuk surga atau masuk neraka, tapi berproses dulu dia. Ya. Nah, dia ada perjuangan, ada usaha yang dia tempuh. Ya. Nah, untuk apa? Untuk meraih surga atau neraka. Ini rafiqnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mampu untuk menyegerakan, ya, dalam penciptaan hamba tersebut. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ya, apabila kita ingin meraih sifat rafiqnya Allah, meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba-hamba yang ramah. Ya, ini bisa disebutkan dengan hamba yang ramah. Ramah kan maksudnya ya, ketika ada teman misalnya yang contoh misalnya kita sudah duluan ngaji nih, ya sudah duluan ngaji, tiba-tiba ada ya yang ikut kajian kita ya masih mungkin barakallahu fikum melanggar sunnah misalnya, tidak langsung seketika, kamu ahlul bid'ah ya? Ya. Nah, kok gini-gini? Ya, misalnya gitu. Kamu barakallahu fikum itu haram itu, ya, seperti itu haram. Tidak langsung seperti itu. Ditegeti dulu. Ini ramah orangnya. Ya, diajak bicara, ngobrol santai, biar dia senang dulu dengan kita, bergaul dengan kita. Proses. Nasihat itu proses. Ini dia. Rafil. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian sedikit lagi insyaallah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa halimun. Yuhibbul hilma. Dan Allah Subhanahu wa taala itu halim dan mencintai orang-orang yang hilm. Halim bisa kita terjemahkan atau diartikan santun. Allah itu Maha penyantun dan mencintai hamba yang memiliki sifat atau mencintai kesantunan. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik, kita selami sedikit apa itu Al-Halim. Al-Halim adalah zat yang Maha penyantun yang senantiasa menampakkan kasih sayang kepada hamba meskipun hamba tersebut terus-menerus melakukan dosa. Nah, masya Allah. Jadi kalau kita simpulkan, Al-Halim itu adalah apa? Sifat sabar. Ya. Ya. Sifat sabar dengan tidak mau membalas padahal dia mampu membalas. Nah, itu halim. Ya. Kalau kita simpulkan, sifat sabar yang mana dia menahan dirinya untuk tidak membalas perbuatan jelek, perbuatan dosa, maksiat saudaranya, padahal dia mampu untuk membalas. Ini halim. Ya, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala halim. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan kasih sayang kepada hamba untuk tidak membalas dosa maksiat yang hamba lakukan, padahal kalau Allah mau balas di dunia atau di akhirat tak bisa. Bisa, tapi Allah tidak membalasnya. Ini bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, milikilah sifat al-hilm. Tatkala kita punya teman kita, saudara kita, ya, na'am barakallahu fikum, ya, membuat kita jengkel, ya, na'am, membuat kita jengkel, ya, kita bisa membalas kejengkelan itu, tapi kita sabar, tidak membalasnya. Padahal kita mampu membalasnya. Ya, contoh misal, dia membicarakan kita, menggibahi kita misalnya di belakang, kita bisa balas, kita gibahi juga dia, tapi kita tidak lakukan itu. Ya, contoh. Ya, maka inilah sifat al-hilm. Nah. Kemudian kata Fidhi rahimahullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa barrun yuhibbul birra. Ya. Naam. Wa ahlahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan mencintai kebaikan dan bagian-bagian daripada kebaikan tersebut. Nah, ini ma'ruf, ya. Nah, al-birru maknanya adalah yang maha luas kebaikannya. Ataupun al-barru, sifat Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, al-barru adalah yang maha luas kebaikannya, maha luas pemberiannya, maha luas kedermawanannya, dan menjauhkan hamba dari petaka. Ini al-barrunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah baik, dermawan, ya, menyelamatkan hamba dari petaka lagi. Masya Allah. Ini Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, milikilah pada diri kita sifat al-bir, sifat kebaikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sifat baik, kita bermuamalah, melakukan kebaikan, suka memberi, memberi hadiah, memberi bantuan, barakallahu, dan menjaga saudara kita akan tidak terzalimi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, terakhir insyaAllah, wa adlun, Yuhibbul adla. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil. Dan mencintai keadilan. Ya, barakallahu fikum. Mencintai keadilan. Nah, al-adlu, ya, juga bisa dimasukkan kepada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-hakam. Sama maknanya. Al-hakam. Apa maknanya? Yaitu yang menghukumi para hamba di dunia dan di akhirat dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Ya. Nah, dengan tidak menggolimi hamba tersebut, dengan tidak membebankan dosa orang lain kepada hamba tersebut, barakallahu fikum, ya, tidak memberikan hukuman melebihi dosanya, barakallahu fikum, tidak membiarkan hak hamba itu terlantar, inilah barakallahu fikum sifat al-hakam atau juga masuk dalamnya al-adl Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-hakam ataupun al-adl. Yaitu apa? Allah akan mengadili seadil-adilnya orang ini, hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan dosa orang lain kepada dosanya. Ya, nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan hukuman melebihi daripada dosanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hak-hak hamba itu terlantar. Inilah sifat al-hakam juga masuk dalamnya sifat al-adil. Sehingga barang siapa yang ingin meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka milikilah pada diri kita sifat adil. Adil dalam menghukum. Memberikan hukum adil kepada semua. Adil kepada istri. Adil kepada anak-anak. Adil kepada saudara-saudari kita. Bersikap adil. Kepada seluruhnya. Ya, ma'ruf. Makna adil ini. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, barakallahu fikum. Inilah di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang ini melahirkan, ya, contoh kepada para hambanya juga harus memiliki sifat-sifat ini. Tentunya sesuai dengan kadar hamba, makhluk. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga barang siapa yang ingin meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalkanlah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan apabila masih ada pada diri kita amalan yang menyelisihi daripada sifat-sifat ini, maka segeralah kita tinggalkan dan kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mohon taubat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sekali lagi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya, Allah akan melindunginya, Allah akan mengistiqomahkan dia, Allah akan menunjukkan dia kebenaran, Allah akan memasukkan dia ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di syurganya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.